Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan Tarbiyatul Aulad dari kitab Fikhu Tarbiyatul Abna. Kita sampai pada poin mu'athirat ala tarbiyatil abna, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak. Hunaka jumlatun, ada sejumlah mu'athirat, sejumlah faktor yang memberikan pengaruh, yang memberikan pengaruh pada pendidikan anak. Maka falaisa lil walidain, maka orang tua bukanlah faktor kulu ta'athir alal abna, bukanlah satu-satunya pemberi pengaruh pada anak. Dan ada pengaruh-pengaruh yang lain yang tata terkhal, yang campur tangan dalam pendidikan anak dan pengarahan anak. Oleh karena itu, maka adalah diperhatikanlah pengaruh-pengaruh ini. Kemudian dan tidaklah kemudian diberikan bimbingan dan arahan, dan tidaklah dibatasi waktu wajah dan memberikan arahan dengan arahan yang benar dan baik. Maka di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan anak adalah mayali sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhwanuhu wa akhwatuhu, saudara-saudaranya, kondisi saudara-saudaranya yang laki-laki ataupun yang perempuan. Fil bait, yang tinggal di satu tempat yang sama, itu sama-sama di rumah. Demikian kerabat-kerabat yang lain dan kerabat-kerabatnya. Ya, oleh karena itu, maka sebagian orang bilang kunci sukses mendidik anak itu di anak yang pertama. Ya, kalau anak pertama itu bisa diarahkan dengan arahan yang baik, nanti adik-adiknya lebih mudah untuk dikendalikan dan diarahkan. Ya, maka tinggal disampaikan, itu contohlah kakakmu. Ya, dan pendidikan itu mengalami kesulitan jika anak pertama tidak bisa dikendalikan. Ya, maka adiknya akan mengatakan, adiknya misalnya disuruh sholat, kakaknya tidak mau sholat, kakak saja enggak sholat kok. Ya, dan itu alasan yang sangat kuat bagi si adik. Ya. Oleh karena itu, maka kondisi saudara-saudara kandung itu mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian yang kedua adalah zumala, adalah kawan, kawan-kawan sang anak, wa asdiqa, dan kawan-kawannya. Boleh jadi kawan tersebut adalah dari tetangga ataupun kawan dan kawan fil madrasah, di sekolah. Demikian juga semua tempat-tempat perkumpulan si anak. Contohnya adalah makatib tahfidzil Quran. Tempat kegiatan tahfidz. Ya, bahasa kita boleh jadi teman-teman TPA-nya. Wa ghairiha, dan yang lain. Maka faktor yang kedua adalah kawan. Kawan main, kawan yang merupakan tetangga, kawan di sekolah, ya, kawan di tempat ngaji, dan yang lainnya. Dan kawan di sini, ya, boleh jadi kawan di dunia nyata ataupun kawan di dunia maya. Ya, jika anak ini sudah mengenal dunia maya, maka kawan juga sangat mempengaruhi. Ya, dia kumpul sama siapa, situs apa yang suka dibuka. Kalau dia buka YouTube, maka channel apa yang rajin dibuka. Maka ini mempengaruhi. Ini kawan, kawan virtual. yang sangat mempengaruhi keadaan, mempengaruhi proses pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah ya, guru mereka anak-anak, ya, guru si anak, wa mudarrisuhum, dan pengajar mereka, dan pengawas atas pendidikan mereka, minal khodam, pembantu, wa nahwihim, dan yang lain. Maka di antara faktor yang mempengaruhi adalah ya, keadaan dan kualitas guru. Ini keadaan dan kualitas guru, boleh jadi guru di sini guru TPA, demikian juga guru di sini guru sekolah. Ya, maka guru di sekolah itu mengarahkan anak kemana, ini juga mempengaruhi keadaan dan mempengaruhi proses pendidikan. Nah, karena itu orang yang orang tua yang sayang dengan anaknya, maka dia haruslah ini dia carikan tempatnya guru, dalam hal ini tentu berkonsekuensi cari sekolah. Dia carikan ini sekolah yang ini dinilai kondusif bisa mengarahkan anaknya pada kebaikan. Kemudian yang lainnya adalah berikutnya adalah wasailil i'lam, ini media massa. Boleh jadi al-masmu'at yang didengar, radio, misalnya wal-mar'iyat, atau media massa yang dilihat, ditonton, channel-channel televisi, wal-maktubah, atau yang ditulis, yang dibaca, koran, tabloid, majalah. Ya, maka ini mempengaruhi kualitas anak. Ya, di rumah tersebut, ya, radio siaran apa yang disetel. Di rumah tersebut, ya, channel TV yang mana yang ditonton. Di rumah tersebut, itu ya, koran apa yang jadi langganannya, atau tablet apa, atau majalah apa yang ada. Ini tentu memberikan pengaruh. Kemudian karakter daerah tempat tinggal si anak, bima fiha min akhlakin, dengan isinya ada akhlak, ada adat istiadat, ada etika, pemandangan dan keadaan. Orang yang tinggal di daerah yang memang daerahnya daerah lembut, ya, maka ini mempengaruhi karakter anaknya jadi lembut. Ini daerahnya adalah daerah yang ini kalau ngomong itu kasar, ya wajar kalau anak pun keadaannya demikian. Kemudian tempat-tempat yang si anak ini yaqdi fiha, menghabiskan di tempat-tempat tersebut, mayoritas waktunya, apakah di masjid ataukah yang lain, semuanya memberikan pengaruh. Bihasa bihi, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya, tempat-tempat yang menjadi tempat mangkal dan tempat yang dia kunjungi, itu mana? Ya, kalau dia berlibur, kalau ini liburannya kemana? Apakah ke tempat-tempat yang positif? Nah, mungkin sejenis taman pintar atau yang lain, museum, ya, ataukah kemudian ya, tempat ya, tempat-tempat yang tidak bermutu atau bahkan merusak, dan di sana ada ya, pemandangan-pemandangan yang jelek, ini juga memberikan pengaruh. Demikian juga al-adiyaf, tamu yang datang ke rumah, dan orang-orang yang berkunjung yang mengunjunginya, yang mengunjungi ya, mengunjunginya, yang masing-masing tamu ini punya keadaan dan karakter. Ya, maka ketika rata-rata tamunya, misalnya tamu ibunya itu wanita-wanita berkudung, maka dia tersetting suasananya suasana berkudung. Ya. Lain halnya jika yang ya, tamu-tamu yang berkunjung itu lainin, maka dia seakan-akan ditutupi dunianya adalah dunia orang tutup aurat atau didominasi dunia orang yang tutup aurat. Itu berbeda keadaannya dengan anak yang dia menemukan dan melihat keadaan yang berbeda. Kemudian rahalat perjalanan dan kunjungan yang dilakukan oleh si anak kemana saja. Kullu hadhihi, ini semua mu'athiratun, adalah memberikan pengaruh, tu'athir, memberikan pengaruh pada pendidikan anak di samping pengaruh orang tua. Menjadi kewajiban orang tua untuk memperhatikan pengaruh-pengaruh ini kemudian mengarahkannya dengan yang manfaat. Karena perjalanan anak ya itu memberikan pengaruh, ya maka dia akan kemudian memilih perjalanan-perjalanan yang memberikan pengaruh yang positif. Tamu itu memberikan pengaruh, maka nanti dia akan timbang-timbang mana tamu yang diterima di rumah dan mana orang yang mau ketemu di ketemu saja di kantor atau ketemu saja di tempat yang lain. Maka dia akan pilih-pilih mana yang ditemui di rumah dan mana yang tidak ditemui di rumah. Dan seterusnya. Maka kemudian diarahkanlah hal fakta-fakta di atas dengan hal yang manfaat dan tidak membahayakan. Falyahadid, lalu perhatikanlah dan dalah perhatikanlah poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah perilaku anak bersama saudara-saudaranya, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Menjadi kewajiban orang tua untuk memperhatikan tasarufat tindakan anak dan perilaku anak sebagainya dengan yang lain. Wal islah, dan mewujudkan yang terbaik dalam masalah itu, kontrol istitoah semaksimal mungkin. Maka adalah ditanamkan ketika masih usia belia menghormati yang lebih tua. Ditanamkan kepada kakak yang lebih tua untuk ataf sayang kepada yang kecil dan yang muda. Dan itu adalah dalam rangka mempraktikkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'rif haqqo kabirina, bukanlah umatku orang yang tidak mengetahui hak orang yang berumur di antara kami dan sayang dengan yang muda. Wal yu'allamu, dan hendaklah semua mereka, baik kakak ataupun adik, diajari semuanya, diajari adab sebagainya dengan yang lain. Dilarang dan dilatih untuk meninggalkan ejekan, kemudian olok-olokan, wal istihza, dan mengejek sebagian dengan yang lain, dalam rangka mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah perempuan, satu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmisu anfusakum, janganlah kalian mencela orang lain. Yang jika dia muslim, maka satu muslim dengan yang lain itu adalah satu badan. Wala tanabadu bil alqab, jangan kemudian memberikan label-label, gelaran-gelaran yang jelek-jelek kepada orang lain. Sejelek-jelek nama dan gelaran adalah gelar fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat dari kefasikan tersebut, maka dia adalah orang yang zalim. Maka di antara hal yang patut diperhatikan adalah orang tua tidak boleh membiarkan anaknya dan masa bodoh dengan kelakuan anaknya. Anaknya pada ejek-ejekan, orang tuanya sibuk dengan handphonenya. Ini kakak adik ejek-ejekan, bahkan kelahi, ibunya atau bapaknya nyantai saja. Maka ini satu tindakan yang tidak benar. Namun hendaknya didengarkan, diawasi, dilihat apa yang dilakukan, kemudian dikasih arahan-arahan. Kalau ini kok ejek-ejekan, maka dihentikan, diingatkan adab untuk tidak ejek-ejekan. kemudian guyon berlebihan, maka diingatkan dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Naam nufariq bainahu fil madaati. Kita pisahkan di antara anak ya, dalam masalah tempat tidurnya. Itqad amarana bidzalika rasuluna. Kan ini satu hal yang diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama al-murahiqin. Murahiq itu di bahasa Arab kontemporer artinya remaja. Khasatan terutama anak yang statusnya sudah remaja, atau demikian juga anak yang nahazu. Nahazu itu hampir. Al-ihtilama balir. Ini sama dengan qarabu al-bulugha. Hampir balir. Sebagaimana sabda yaitu berumur 10 tahun. 10 tahun tentu statusnya adalah hampir balir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, yaitu pakai kalender Hijriah. Pukullah karena urusan salat ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah di umur 10 tahun itu di antara mereka dalam tempat tidur. Diatkan oleh Abu Dawud. Huwa hasanun bimajo'i turuqihi hasan li ghairihi. Wa yatimu at-tafriqu fil madaji awalan, dan adanya pemisahan tempat tidur awalan yang pertama karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Tsumma kemudian li anna fi ittihadil madaji, karena dengan jadi satunya tempat tidur terbuka aurat dan ada gesekan di antara badan. Itu bisa membangkitkan kejelekan dan kerusakan, terutama di antara murahiqin, anak laki-laki yang sudah remaja, demikian juga murahiqat, anak perempuan yang sudah remaja. Ya, terutama ketika antara laki-laki dan perempuan, demikian juga di antara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Gesekan-gesekan fisik ini berbahaya. Fadlan lebih-lebih lagi atau fadlan andalik, di samping hal itu, di samping alasan ini dan itu, fal anfas, makan napas, warwa'ih bau badan, wal amrod dan penyakit. Kalau tempat tidurnya sama akan berpindah dari anak ini kepada anak itu. Dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersifat umum, tidak menjelaskan alasan atau illah kenapa diperintahkannya pemisahan tempat tidur. Nabi cuma mengatakan, pisahkanlah antara anak-anak dalam masalah tempat tidurnya. Dan Nabi tidak menyebutkan lidzalika sebab kenapa ada perintah semacam itu, sehingga tercakup di bawahnya semua sebab yang telah disebutkan, bahkan juga sebab-sebab yang lain. Maka di sini penulis membawakan hikmah dipisahkannya tempat tidur anak dengan masalah faktor kesehatan. Ini satu hal yang tidak biasa dalam umumnya penjelasan yang kita dapatkan untuk hadis ini. Oleh karena itu maka di paragraf terakhir tadi beliau mengasih alasan kenapa memunculkan analisis yang berbeda. Ini faktor kesehatan, biar kalau sakit tidak gampang menular. Maka beliau sampaikan bahasanya Nabi tidak menyebutkan ilahnya di hadis itu. Oleh karena itu maka ya semua hal yang jelek yang mungkin terjadi kalau tidak dipisahkan, maka itu bisa jadi menjadi hikmah atau sebab kenapa ada aturan pemisahan tempat tidur anak. Wahahiya, dan berikut ini sebagian perkataan ulama tentang hal ini. Al-Munawi di Fathul Qadir Syarah Jami' Shaghir, naklan di catatan kaki dikutip dari Aunul Ma'bud, Pisahkanlah di antara anak-anakmu tempat tidur yang mereka tidur padanya. Jika mereka telah berumur 10 tahun pakai kalender Hijriah. Hadharan, karena waspada dari kejelekan syahwat. Meskipun mereka ini akhwat, saudara sama-sama perempuan semua. Kamu boleh tadi ada gesekan-gesekan fisik. Ya, ini nanti boleh jadi menimbulkan kekhawatiran bukan mereka perasaan enak, nikmat. Nah, padahal ini sesama jenis, bahaya. At-Tibi mengatakan, ya, di sini terdapat penggabungan antara perintah mengerjakan sholat dan pemisahan tempat tidur fitufuliyah ketika kecil sebagai bentuk takdiban pendidikan bagi mereka dan dalam rangka memelihara perintah Allah seluruhnya dan dalam rangka mengajari mereka al-mu'asarah bagaimanakah pergaulan yang baik di antara sesama makhluk, di antara sesama. Dan tujuannya supaya mereka tidak berada di tempat-tempat yang mencurigakan. Oleh karena itu, hendaknya mereka menjauhi hal-hal yang haram. Sekian perkataan Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Kemudian ditaklik untuk Sunan Abi Dawud yang dicetak bersama Ma'alim As-Sunan. Ya, tahqiqnya di catatan kaki adalah perkataan Izzat Da'as. Di sana dikutip perkataan Syafi'i di Al-Mukhtasar. Menjadi kewajiban bapak dan ibu untuk mendidik anak mereka dan mengajari anak mereka tata cara sholat, tata cara tohara, sholat, dan memukul mereka karena tidak sholat atau tidak wudu. Idza'a kalau jika mereka sudah paham kenapa mereka dihukum, sudah bisa dikasih tahu. Demikian juga wa yu'arifuhum, mengenalkan dan mengajarkan pada mereka berbagai macam kewajiban agama. Mengenalkan dan mengajarkan pada mereka haramnya zina, haramnya homoseksual, khamar, dusta, riba, dan yang lainnya ila akhirih. Kemudian di Aridah, yaitu Aridatul Aridah Sarah Tirmidhi. Ini karya Ibnul Arabi Al-Maliki. Beliau menjelaskan, dan aturan ini adalah ala tariq tamrin, adalah di antara bentuk latihan untuk taat. Waktu qadil ibadah dan meyakini ibadah. Supaya dia belurah hadal wujub pada saat sampai pada batas wajib yaitu balir. Yashul alaihi, mudah baginya untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Kemudian amma mata, kapankah yufarok, dipisahkan antara anak fil madajik di tempat tidur. Fannadharu, maka telaah terhadap firman Allah Ta'ala, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fariqu bainahum fil madajik. Wa hal qauluhu, maka kita perlu telaah apakah sabda Nabi ini pisahkan mereka dalam tempat tidur itu kembali kepada ketika mereka usia 10 tahun ataukah kembali kepada ketika mereka berumur 7 tahun. Ataukah sabda Nabi fariqu bainahum fil madajik itu perintah independen yang tidak dikaitkan dengan umur. Bimakna dalam pengertian bahasanya hadis ini layak ayakuna maknahu, makna hadis ini fihi taqdim wa ta'khir. Ada kalimat yang didahulukan dan ada kata yang di atau kalimat yang dibelakangkan. Wa yakunu, sehingga sabda Nabi wa fariqu bainahum fil madajik itu tidak terikat dengan usia tertentu. Faqulu qaulain minal qaulaini, maka masing-masing dari dua pendapat ini memiliki wajuhun, alasan dan pertimbangan. Wadzahir al-indi, dan yang lebih mendekati kemungkinan yang benar menurutku adalah pemisahan tempat tidur itu mahaluhu, saatnya adalah ketika telah dijumpai kejelekan dan kerusakan. Ya, maka jika dijumpai ada penyakit, ada gangguan di umur kapanpun, karena dalika itulah waktunya. Wallahu a'lam. Ya, jadi tentang pemisahan di tempat tidur, kalau kita lihat hadisnya, di sana tidak disebutkan umur berapa. Ya, maka di sini beliau katakan ada dua kaul. Satu kaul, satu pendapat mengatakan dia ini ya, independen, berdiri sendiri. Berarti kalau demikian wawunya, berarti wawunya wawu istiqnaf berarti. Sudah titik sampai wahum abanon asrin, di situ titik. Terus ada kalimat baru wafariku baino fil madaji. Ataukah kemudian perintah ini dikaitkan dengan umur tertentu? Wawunya berarti wawu ataf. Atafnya ke wadribuhum alaiha wahum abanu asrin wafariku. Nah kalau wawunya wawu ataf, ini atafnya kemana? Tadi boleh jadi atafnya itu wadribuhum alaiha wahum abanu asrin. Boleh jadi atafnya itu mur awladakum besolati wahum abanu sabain. Kalau wawunya mau kita jadikan sebagai wawu ataf, maka ada qaulain. Wawunya di sini wawu istiqnaf. Ini kalimat baru, berdiri sendiri, yang seandainya ditaruh di depan sendiri itu tidak apa-apa. Atau di sini wawunya wawu ataf. Kemudian jika wawu ataf, atafnya kemana? Maka ada dua pendapat dalam masalah ini, apakah ini wawu ataf ataukah istiqnaf. Dua-duanya lahu wajuhun, ada alasan-alasan pendukungnya masing-masing. Kesimpulan beliau, ya tidak melihat umur, namun melihat kebutuhan. Kalau ada kebutuhan untuk dipisah, ini kebutuhan untuk dipisah karena salah satu sakit, maka perlu mirip di karantina, ya semacam itu. Nah, kamarnya di sebelah sana, tempat tidur di sebelah sana, dan di sini yang sehat-sehat. Maka ketika itu ada pemisahan tempat tidur. Demikian juga atau alasan yang lain. Namun wallahu a'lam, kalau mau dikatakan wawunya wawu ataf, yang paling dekat ya umur 10 tahun. Kembali kepada wahum abna'u ashrin. Sehingga perintah untuk pemisahan ini berlaku ketika dia sudah, anak-anak ini berumur 10 tahun. Dan sebagaimana telah kita sampaikan di depan, penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizullah taala tentang wafariku bainahum fil madaji, bahasanya pemisahan di sini mencakup dua hal, yaitu pemisahan kamar jika yang dimaksudkan adalah antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan pemisahan kasur jika itu antara anak yang sejenis, atau jika kemudian tidak memungkinkan pemisahan kasur, maka ada penegasan ini dibuat kotak-kotak, apa dibuat batas-batas, ini batas tidurnya ini mbak yang ini, mbak di pojok yang sana, ini batasnya lu. Ketika belum atau tidak memungkinkan, ada pemisahan tegas dengan berbedanya kasur atau tempat tidur. Kemudian janganlah dibiarkan al-walad di sini laki-laki bersama anak perempuan, bukan demikian juga tidaklah dibiarkan anak laki-laki bersama saudaranya, atau tidak pula anak laki-laki ma'a nafsi bersama dirinya sendiri, meskipun sendirian, jangan dibiarkan dia nonton amama syasyatil video. Dia berada di depan syasyah layar, layar video, layar televisi yang menyebabkan, yang menyebarluaskan film-film yang picisan, film-film yang rendah, watabutsu, dan menyebarluaskan nyanyian-nyanyian khali'ah yang tidak kenal malu. Betapa banyak musibah yang terjadi di antara mahram karena sebab hal ini. Wakadzalika, demikian juga perhatikanlah pakaian anak perempuan ketika di rumah. Jangan sampai dia memakai pakaian yang menggoda saudaranya laki-laki dan menarik pandangan mereka untuk terjumus pada hal yang haram. Janganlah pakaian itu adalah pakaian yang tuhayyid, membangkitkan al-kamin, sesuatu yang tersembunyi, yaitu birahi atau syahwat yang terpendam. Walaisa, dan demikian juga bukan hanya pakaian anak perempuan saja. Jadi ketika di rumah itu bukan berarti pakaiannya bisa seenaknya dan semaunya. Namun namun seharusnya tetap ada pakaian-pakaian yang tidak pantas dipakai, terutama di ruang-ruang umum, di tempat makan dan sebagainya. Tentu ada, harus ada pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai. Lain halnya kalau di kamar, dalam kamar, dalam kamar, kamarnya tertutup, mungkin maka bisa lebih longgar. Walaysa, tidak, bukan hanya pakaian anak perempuan saja, bahkan hendaknya ibu memperhatikan psikologi dan kejiwaan anak laki-lakinya, bapak memperhatikan kejiwaan anak perempuannya. Maka ibu tidak boleh keluar dari kamar meskipun masih dalam rumah dengan memakai pakaian tidur yang transparan, atau ini pakaian tidur bersama suaminya, dia pakai keluar kamar ditonton sama anak-anak. Amama abna'iha, di depan anak-anak laki-lakinya yang sudah tamyiz, yang sudah remaja atau bahkan yang baligh. Demikian juga bapak tidak boleh keluar dari kamarnya dengan pakaian yang membangkitkan perhatian anak perempuannya. Maka tidak boleh keluar dari kamar dengan sirwal qasir, celana pendek, short, pendek bahasa Inggris, apa bacanya? Short ya. Jadi yuhadid, yang menampakkan atau menegaskan auratnya di depan anak-anak perempuannya. Ini semua adalah tindakan yang membangkitkan kejelekan, wa yuhadid, dan membangkitkan gejolak untuk melakukan perbuatan yang keji. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidaklah menyukai kerusakan. Thumma adabun jalilun wa thamma, dan ada di sana terdapat adab yang mulia yang telah saya ingatkan dalam kitabku Fiqh Ta'amul Baina Zawjain. Yang Fiqh Ta'amul Baina Zawjain ini telah kita bahas di majelis ini, majelis Jumat pagi. Alal abawain, menjadi kewajiban ayah dan ibu untuk memperhatikan dan menegakkan adab ini di rumah tangganya, yaitu yang Allah perintahkan di surat An-Nur ayat 58 dan 59 berkenaan dengan waktu aurat. Ada tiga waktu aurat. Dan berdasarkan ayat ini An-Nur 58 dan 59, maka kita jumpai bahasanya kamar bapak dan ibu itu beda dengan kamar anaknya. Maka ada tiga waktu aurat, yaitu setelah zuhur, kemudian setelah isya, dan sebelum subuh. Maka di tiga waktu aurat ini, maka anak-anak meskipun dia masih kecil, itu diajari untuk harus minta izin kalau mau masuk ke kamar bapak dan ibunya. Ya, kalau untuk yang anak-anak yang masih kecil, maka dididik untuk harus minta izin di tiga waktu ini. Kalau di waktu-waktu yang lain, maka boleh masuk saja tanpa ngomong-ngomong. Ini untuk yang anak kecil. Yang kalau sudah dewasa, maka di semua waktu harus minta izin. Di semua waktu harus minta izin kalau mau masuk ke kamar orang tuanya. Tapi kalau yang kecil, yang belum tamyiz, atau belum balig, atau bahkan belum tamyiz, maka diajari untuk minta izin di tiga waktu saja. Adapun yang lainnya, maka boleh masuk tanpa izin. Yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian minta izin kepada kalian. Demikian juga anak-anak kalian yang belum baligh. Kapan minta izinnya? Tiga kali. Sebelum sholat subuh, dan ketika kalian melepas pakaian kalian di waktu siang, dan setelah sholat isya. Inilah tiga waktu aurat bagi kalian. Kenapa tiga waktu ini ada tiga waktu aurat? Karena ini tiga waktu inilah tiga waktu yang potensial untuk suami istri melakukan hubungan biologis. Maka kemungkinan melakukan hubungan biologis itu dilakukan umumnya di tiga waktu ini. Oleh karena itu pakaian bapak dan ibu ketika ini di kamarnya tentu pakaian yang ala kadarnya. Dan supaya hal ini tidak dilihat oleh anak, meskipun itu anak kecil, maka di tiga waktu ini dalam keadaan pakaian orang tuanya seadanya, ya anak diajari, dipaksakan dan dididik untuk minta izin terlebih dahulu. Dalam bahasa kita, ya di dalam bahasa di tataran praktis dan teknis, ya, berarti di tiga waktu ini pintunya ditutup, ya. Berarti pintu kamar orang tua itu ditutup sehingga anak tidak bisa masuk kecuali harus setelah minta izin terlebih dahulu, dan tidaklah dibukakan kecuali setelah pakaian orang tua itu adalah pakaian yang layak dilihat oleh anak-anaknya. Laisa alaikum, tidak ada atas kalian dosa, tidak pula atas mereka junahun dosa, ba'dahunna, di selain tiga waktu ini. Karena memang anak-anak kecil itu adalah tawafuna alaikum. Anak-anakmu yang masih kecil itu adalah orang-orang yang suka keliling-keliling padamu, yaitu suka deket-deket, suka minta pangku, minta gendong, dan seterusnya. Ba'dukum ala ba'dit, sebagian kalian dengan yang lain. Demikianlah Allah memberikan penjelasan kepada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jika anak kecil tersebut balagha minkum huluma, telah baligh, maka hendaklah dia minta izin di semua waktu sebagaimana telah minta izin alladzina min qablihim, kakak-kakaknya yang telah baligh. Sebagaimana kakak-kakaknya yang telah baligh, di semua waktu harus minta izin untuk masuk kamar bapak dan ibu. Maka yang adik-adiknya ini kalau sudah balik, ketentuannya juga sama. Kata alikademikalah Allah memberikan penjelasan pada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah arsyada memberikan bimbingan kepada bapak dan ibu untuk memiliki adab yang luhur, yaitu mengajari anak-anak yang sudah tamyiz, alladzina lam yablughul huluma, namun belum balik, untuk minta izin manakala mau menemui keduanya di tiga waktu. Yang di tiga waktu ini adalah waktu yang berpeluang besar tersingkapnya aurat dan dilepasnya pakaian, yaitu sebelum sholat subuh. Yang kedua adalah pada saat kalian melepaskan Ya, pakaian kalian di waktu siang dan mimba di salatil isya dan setelah salat isya. Fal ghalib, maka umumnya. Ya, maka seorang laki-laki dan istrinya itu ya takasyafani, ya, menyingkap dan membuka auratnya di waktu ini. Kenapa? Karena tiga waktu ini adalah waktu potensial atau berpeluang besar lil jima, terjadinya jima, hubungan biologis. Oleh karena itu Allah perintahkan fa umira al abawani, maka ayah dan ibu diperintahkan untuk mengejari anak-anak yang sudah tamyiz, yang belum sampai usia balig, untuk minta izin manakala mau masuk menemui ayah dan ibu di tiga waktu ini. Karena jika tidak, maka boleh jadi anak itu masuk, atau anak laki-laki masuk, atau anak perempuan itu masuk ke kamar bapak dan ibunya di tiga waktu ini, dan dia dan keduanya itu anak laki-laki atau anak perempuan, dia jumpai orang tuanya dalam keadaan yang orang tua itu tidak suka terlihat dalam keadaan tersebut, terlihat oleh anak-anaknya pada keadaan tersebut, yaitu takasyuf, yaitu sedang membuka aurat atau bahkan dalam kondisi jima atau yang lain. Dampaknya ini tentu sangat buruk, yaitu nanti akan keluarlah si anak laki-laki dan anak perempuan dari kamar bapak ibunya dalam keadaan telah terpatri di benak mereka pemandangan yang mereka lihat dari ibunya atau bapaknya. Maka ini kemudian merusak dan mengganggu pikiran kedua anak tersebut, anak laki-laki atau anak perempuan. Akhirnya keluarlah si anak laki-laki ini mencari cara untuk mempraktekkan apa yang dia lihat dari ibunya atau bapaknya. Fayutopik, maka bisa jadi dia akan praktekkan hal tersebut bersama tetangganya atau bersama teman perempuannya, bahkan bersama saudarinya. Fi buyutin, di rumah-rumah yang la yatahafadzuna, tidaklah hati-hati dan tidak membedakan, itu wawu harusnya wala yufariquna, tidak memisahkan antara anak di tempat tidur. Tiflon, anak laki-laki tidur dan di sampingnya ada saudari perempuannya. Maka kalau tempat tidurnya semacam ini napa, maka boleh jadi anak laki-laki akan mempraktekkan apa yang dia lihat dari orang tuanya dengan saudari perempuannya sendiri. Wayarakan, dan dia melihat dari ibunya atau bapaknya pemandangan yang musiran, membangkitkan syahwat. Kemudian dia tidurnya sampingan dengan saudari perempuannya. Maka fakifayasna ma'a ukhtihi, maka bagaimanakah yang akan dia lakukan bersama saudarinya? Tentu bisa jadi saudarinya jadi sebagai sarana untuk mempraktekkan apa yang dia lihat. Dan sungguh setan sangat antusias untuk terwujudnya kerusakan. Dan faqad yaqudu ilal fasad, maka boleh jadi dia, setan itu menggiring dia, si anak laki-laki ini, kepada kerusakan dan kehinaan ma'ukhtihi, bersama saudari perempuannya. Maka agama kita itu Islam adalah agama yang bersih, yahfad, dan menjaga tasawratil al-adfal, imajinasi anak-anak, penggambaran anak-anak, dijaga agar tetap bersih. Dijaga akal mereka agar tetap bersih, dijaga hati mereka, lisan mereka seperti itu juga, yaitu bersih. Ala, maka ingatlah, hendaklah yamtasin, hendaklah taat seorang muslim dan muslimah terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah tatahafat, hati-hati seorang ibu dalam perjalanan, dalam perilakunya di rumah, di depan anak-anaknya yang telah remaja. Maka jangan tabarut yang berlebihan di depan anak laki-laki. Karena setan boleh jadi menampakkan indah bagi mereka perbuatan kepada anak laki-laki ini, perbuatan yang haram. Demikian juga ya tahaffadz, hati-hati al-walid. Ini kalau hafidha itu menjaga, kalau tahaffadha itu hati-hati. Wakadzalika falyatahaffadz, maka adalah hati-hati al-walid, seorang ayah. Janganlah dia berjalan di dalam rumah dengan pakaian yang membangkitkan birahi anak-anak perempuannya. Kahada semacam seorang laki-laki yang berjalan dengan celana pendek di rumah, atau yamsu atau yamsi fil qalut syawrat al qasir jiddan, atau kemudian dia ya, jalan pakai celana yang pendek sekali dakhil al bait, di dalam rumah, yang pakaian yang sangat pendek tersebut atau celana yang sangat pendek tersebut itu yuhadid, mempertegas auratnya di depan anak-anak perempuannya. Maka ini tindakan ini, dengan itu maka dia giring dengan tindakannya tersebut anak perempuannya pada satu jalan yang tidak akan terpuji dampaknya. Wal isti'dan, dan meminta izin itu disyariatkan dalam rangka menjaga pandangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal idnu min ajlil basar." Izin itu disyariatkan dalam rangka menjaga pandangan. Maka ini hadis ini pada dasarnya berkenaan dengan rumah orang lain, namun bisa juga kita masukkan ke dalamnya. Dalam hal ini adalah minta izin ke kamar bapak dan ibu. Maka jika keadaannya demikian, fajadirun, maka layak bagi si bapak dan ibu untuk menjaga anak-anaknya. Meskipun kita pun yakin di sisi yang lain bahasanya sebaik-baik penjaga adalah Allah. Dijaga jangan sampai menonton film-film yang jelek, alat tabutsu yang menyebar luaskan kerusakan dan kehinaan, bahkan menyebar luaskan perbuatan yang keji dan mungkar, wa tuhayyit ala da'arah, dan membangkitkan untuk perzinaan, wal fasad, dan kerusakan. Maka bagaimanakah ketika manakala ada seorang anak laki-laki yang remaja melihat pemandangan, ada tontonan yaitu laki-laki yang berada di posisi di atas perempuan ya, dalam pelukan, kemudian dia memeluk perempuan tersebut dan menciumnya. Tidakkah ini membangkitkan, tidakkah hal tersebut membangkitkan dan mendorong dia pada kerusakan dan mengiringnya kepada kerusakan? Fakaifa, maka bagaimana kabil binti, seorang anak perempuan yang masih perawan, murahiqah, remaja, ketika dia lihat tontonan film syaban, ada anak muda mumtalian yang penuh berotot, fuhulah, jantan, memeluk seorang perempuan atau seorang gadis dan menciumnya dan berada di atasnya. Maka ini ala tatuku nafsuha, maka jiwanya boleh jadi menginginkannya. Antakuna mislahadil fatah, dia semisal gadis tersebut yang dia tonton dan membangkitkan syahwat. Bima yadfa'uha, mendorongnya untuk terjumus dalam perbuatan yang makruh, yang dibenci dan yang haram. Wal'iyadzubillah. Kenapa demikian? Karena inna ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan, ini penelitian sebagian ulama menyebutkan bahasanya perempuan jika melihat ada kuda jantan itu kawin dengan kuda betina, atau kucing jantan itu di atas kucing betina kawin atau semacam itu, maka dijumpai bahasanya sebagian perempuan atau ya, banyak perempuan tuhayyit, maka pemandang ini membangkitkan birahinya, watashtaq, dan menyebabkan dia menginginkan jima. Fajadirun bikuli abin, oleh karena itu maka selayaknya setiap bapak dan ibu ayah fadhan adalah menjaga, wayuhafidha, dan memelihara anak-anaknya, anak-anak laki-lakinya dan anak-anak perempuannya dari kerusakan yang demikian lebar, wasyar, dan kejelekan al-mustatir yang demikian luas. Maka nuhayyib, kami takut-takuti setiap bapak dan setiap ibu, hendaklah mereka memikul risalaitihima, risalah keduanya. Risalah itu misi. Risalah di sini artinya bukan surat namun misi, atau ya misi ya. Misinya dia sebagai seorang bapak. Bapak tentu punya misi, misi dan peran bapak harus demikian dan demikian, demikian juga ibu. Dan hendaklah keduanya menunaikan amanah yang telah Allah ambil dari keduanya untuk menjaga anak laki-laki dan anak perempuannya. Karena anak yang saleh Allah akan jadi sebab Allah memberikan manfaat pada kedua orang tuanya fil hayati wa ba'dal mamat, saat kedua orang tuanya masih hidup di dunia dan setelah orang tuanya meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sunnya Allah azza wa jalla sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Maka orang tersebut bingung, ya Rabbi wahai Rabbku, anna li, dari mana aku mendapatkan hal ini, yaitu derajat ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, karena anakmu memohonkan ampunan untukmu. Hadis kualitasnya hasan dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Maka kami takut-takutkan setiap laki-laki yang punya kecemburuan, maka kami takut-takuti dan kami ingatkan adalah menjadi kewaman pemimpin khairan yang baik terhadap keluarganya. Jangan menjadi laki-laki yang dayus, laki-laki yang tidak punya kecemburuan, yang membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Janganlah menjadi seorang laki-laki yang rela dengan perbuatan yang keji dan membenarkan atau membiarkan kejelekan di rumahnya. Nah, untuk mewujudkan misi dan dalam rangka melaksanakan amanah, maka bawalah anakmu ke tempat-tempat yang soleh. Wahai hamba Allah. Dan palingkanlah dan singkirkanlah anakmu dari tempat-tempat kerusakan. Qabihun, satu hal yang jelek dari orang tua, manakala dia memberikan kelonggaran kepada anak perempuannya ngobrol yang panjang bersama syabab, bersama anak laki-laki, bersama laki-laki di telepon. Pada saat dia ditelepon, diiringi obrolan tadi, ma'ama yashabu dhalika, padahal obrolan tersebut diiringi al-khudu', merendah-rendahkan suara, al-khudu' bil-kaul, melembut-lembutkan suara, diiringi dengan tertawa, diiringi dengan tersenyum. Padahal tidak ada di antara keduanya hubungan perkawinan. Bahkan tidak ada pada di antara keduanya suruh hendak menikah. Hendak menikah saja hendak. Nikah hendak, rencana nikah juga hendak. Namun ngobrol panjang, cekakak cekiki, kemudian dibiarkan dan tidak diingkari, maka ini satu hal yang jelek. Dan satu hal yang jelek bagi dua orang tua yang membolehkan anak perempuannya keluar rumah bersama laki-laki yang tidaklah tidak ada hubungan antara si perempuan dengan laki-laki ini dengan ikatan yang syar'i, yaitu pernikahan. Demikian juga satu hal yang jelek, bapak dari seorang laki-laki yang membolehkan anak laki-lakinya mumarosah, melakukan kefasikan, perbuatan yang keji dan mempermainkan anak perempuan. Wa min akbahi, dan termasuk yang paling jelek, min soni'in, perbuatan yang paling jelek, dan betapa sedikitnya kehormatan dan tidak adanya kecemburuan. Balwa ma'asyadda, dan betapa buktihi jauhnya dari syariat ketika seorang bapak membolehkan anak gadisnya mengajak teman laki-lakinya untuk datang ke rumahnya. Bahkan sampai-sampai waturlik alihma al-ghuraf, kemudian kamar pun bahkan masuk ke dalam kamar dan dikunci dengan alasan diskusi satu dengan yang lain. Fahakon inna hadayatah, maka sungguh ini adalah dayus. Orang tua yang membolehkan semacam ini adalah orang tua yang dayus. Di mana dia bolehkan, di mana seorang bapak membolehkan untuk anak perempuannya atau anak laki-lakinya melakukan hal-hal di atas. Tidakkah ingat, tidakkah tahu mereka-mereka para bapak dan ibu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwan rajulun bimra'atin, janganlah kemudian seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan, maka karena setanlah yang ketiga. Ya, di antara keduanya, dari Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan wa sahihun li syawahidihi, sahih li ghairihi. Tidakkah mereka baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadkhul ala nisa, hindarilah masuk menemui perempuan. Ya, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadkhul ala nisa, hendaklah kalian menghindari masuk ke satu rumah yang di situ isinya hanyalah perempuan. Isinya seorang perempuan yang sendirian. Ya, maka tentu ketika ini terjadi, terjadi khalwah di rumah itu. Maka ada salah satu sahabat Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang saudara suami? Ya, saudara suami yang laki-laki datang main, ya, si suaminya tidak ada, kemudian si istri di sini cuma sendirian di rumah. Boleh tidak seperti itu? Maka Nabi katakan, alhamdulillah al-maut, ipar, saudara suami itu kematian. Artinya larilah dan jauhilah sejauh-jauhnya hal tersebut, sebagaimana Anda menjauhi dan lari dari sebab-sebab kematian. Alhamdulillah di catatan kaki adalah qaribuz zawj, kerabatnya suami, contohnya saudara laki-laki, suami, pamannya, demikian juga anak pamannya dan semacam itu. Yang dimaksud dengan ipar itu kematian, artinya bahayanya sebagaimana bahaya kematian. Maka hindarilah sebagaimana menghindari kematian. Atau masuknya ipar menemui istri yang sepi sendiri di rumah, makanya adalah kebinasaan dan kerusakan. Karena yusahibu dukhulahu, masuknya dia ini akan diiringi dan memungkinkan bagi si kerabat suami ini untuk duduk dengan si istri lebih banyak daripada yang lain, atau watumkinuh, dan memungkinkan baginya karena telah duduk, karena duduk dengan si istri memungkinkan baginya lebih banyak daripada yang lain untuk melakukan perbuatan yang haram bersama si istri. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.